Kembali kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dari Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asrafil Bariyah karya Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimallahu taala. Namun sebelum kita lanjutkan, ada satu bait yang kemarin terlewatkan, yaitu bait yang ke-46. Qala Nadhim rahimallahu taala wa fihi akha asraful akhyari bainal muhajirin wal ansari. Wa fihi, tadi tahun ini manusia pilihan yang paling mulia akha mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Penjelasannya, wafihi artinya di tahun ini, yaitu tahun pertama hijrah, asrafal akhyari, manusia pilihan yang paling mulia mempersaudarakan salatullah wassalamu alaihi bainal muhajirin wal ansari, di antara muhajir dan ansar, mempersaudarakan alal muwasati, untuk saling membantu supaya hilang dari mereka, yaitu dari muhajirin, wahsyatul ghurbati, ketidaknyamanan karena rantauan, karena perantauan, dan meninggalkan keluarga dan wa'asyirah dan keluarga besar, sehingga sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala di kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara muhajir dan ansar, dan peristiwa itu terjadi di rumahnya Anas bin Malik. Wakanu, dan adalah mereka 90 orang laki-laki, separuhnya muhajirin, separuh yang lain adalah ansar. Nabi persaudarakan di antara mereka alal muwasati, untuk saling membantu. Mereka saling mewarisi ba'dal mauti, setelah salah satu meninggal dunia, duna dawil arham, malah keluarga itu tidak mendapatkan warisan. Demikian ketentuan ini berlaku sampai terjadi perang Badar. Falamma, maka tatkala Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, dan kerabat sebagiannya lebih dekat dengan sebagian yang lain fi kitabillah, dalam ketentuan Allah. Al-Ahzab ayat yang ke-6, Allah kembalikan saling mewarisi di antara kerabat bukan tanpa ikatan persaudaraan, yaitu ikatan persaudaraan yang bukan kerabat. Makna ayat ini di Al-Mukhtasar fi Tafsir, wa dzawul qurabati ba'dhum ahaqqu bi ba'din. Ini kerabat itu sebagiannya lebih berat dengan sebagian yang lain fil irthi, dalam warisan, fi hukmillahi, dalam hukum Allah. Kitabillah maknanya hukum Allah. Ini aula, lebih dekat dimaknai dengan lebih berhak. Aula dimaknai dengan ahaku, lebih berhak, itu lebih berhak dalam warisan. Nah, wa fi hadil mu'akhati, dan dalam persaudaraan ini, para sahabat Ansar radhiallahu anhu darba menampakkan dan membuat arwa al-amthilah, contoh yang paling indah dalam mengutamakan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kedermawan mereka dan bagusnya mereka dalam mengutamakan orang lain. Fi ayatin, dalam satu ayat yang akan selalu dibaca dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, itu di surat Al-Hasyr. Ayat yang ke-9. Walladzina taba'u dara, ad-dar itu nama lain dari Al-Madinah. Maka maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, orang-orang Ansar yang mereka tinggal di Madinah sebelum muhajirin. Waqtarul iman billahi wa rasulihi. Tabawa'ul iman artinya dimaknai dengan memilih iman. Ya, mereka telah berada di dar dari di kota Madinah min qablim, sebelum datangnya muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka dari Mekah. Dan tidaklah mereka jumpai di dada mereka ghaidhan wala hasadan, amarah, tidak pula iri dengki hajatan. Itu dimaknai dengan amarah dan iri dengki. Terhadap muhajirin di jalan Allah, jika apabila ya, mereka diberi harta rampasan perang, muhajirin diberi rampasan perang dan mereka tidak, hajatan, ya, iri dengki memang utuh terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin. Uyuthiruna ala anfusihim, dan mereka lebih mengutamakan muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walau kana bim khasasah, meskipun mereka memiliki fakir dan kebutuhan. Maknanya yuqaddimu, dan mereka mendahulukan muhajirin daripada diri mereka sendiri. Fil hudud ad-dunyawiyah, dalam masalah keberuntungan duniawi. Meskipun sebenarnya mereka adalah orang yang fakir dan membutuhkan. Khasasah diberi makna al-fakru wal-hajah. Wa mayuqasuha nafsi fa'ula'ika humul muflihun, dan siapa yang Allah jaga dari rakus terhadap harta sehingga sehingga dia salurkan dan dia berikan harta di jalan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung mendapatkan apa yang mereka harapkan dan selamat dari apa yang mereka khawatirkan. Maka suha dimaknai dengan hirs, dimaknai dengan rakus terhadap harta. Hatakan al-wahid, sampai-sampai adalah salah satu dari Ansar, yatanazalu, mengalah untuk saudaranya dari muhajirin, mengalah dan merelakan setengah hartanya. Sebagaimana terdapat dalam riwayat berikut ini, wa miyaja'a fi hadal bab, dan di antara riwayat berkenaan dengan masalah ini adalah riwayat yang diriatkan oleh Al-Bukhari dari Anas radallahu anhu. Nah, diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Madinah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Abdurrahman bin Auf tiba di kota Madinah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi al-Ansari. Sa'ad menawarkan pada Abdurrahman untuk setengahan berbagi berdua ahlahu wa malahu, masalah istri dan harta. Sa'ad ibn Rabi punya dua istri. Dia merelakan seandainya salah satu istri itu diminati oleh saudaranya Abdurrahman bin Auf. Demikian juga harta. Abdurrahman mengatakan, merespon tawaran ini dengan barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkaimu pada harta dan istrimu. Dullani ala suq. Tunjukkan letak pasar padaku. Ya, maka Abdurrahman pergi ke pasar dan dia beruntung mendapatkan syai'an rabiha, beliau untung syai'an sedikit dari aqitin, keju, samnin dan minyak samin. Wa ba'da ayam, dan setelah beberapa hari Nabi SAW melihat wa alaihi pada diri Abdurrahman bin Auf wadaron min sufratin, wadar bi fathil wawi waddad al mujama wa akhir ra wa fil asli al athar. Man asal masa, makna asal dari wadar adalah bekas. Sufrah, yang dimaksud dengan sufra adalah sufratul khaluq. Maksudnya adalah khaluq, dan khaluq adalah tibun yusna'u min za'faran wa ghairihi. Satu jenis parfum yang tersusun atau terbuat dari campuran. Tidak hanya satu jenis, namun campuran parfum. Za'faran dan yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan mahyam. Mahyam maknahu ma sya'nuka au mahada. Wa hiya kalimatu istifhamin mabniyatun ala sukuni. Mahyam, mimnya sukun. Dari Ibnu Malik mengatakan, ya ismu fi'lin bimakna akhbir. Kalau Ibnu Malik mengatakan mahyam itu isim fi'il, artinya berceritalah. Berceritalah wahai Abdurrahman bin Auf. Wakana kalimatun idza arada ayas ala syai'in. Ada satu kata yang diucapkan ketika ingin menanyakan sesuatu. Ya mahyam, ya, apa ini atau berceritalah wahai Abdurrahman. Qal, maka Abdurrahman mengatakan, ya Rasulullah, tazawajtu imra'atan minal ansar. Ya Rasulullah, aku menikahi seorang wanita dari ansar. Qal, maka Nabi katakan, famasukta fiha, maka apa yang engkau bawakan untuknya. Yaitu sebagai maharnya. Abdurrahman mengatakan, wasnu nawatin min dahabin, seberat satu biji berupa emas. Ya, tentang nawah, fakila, maka ada yang menjelaskan yang dimaksudkan adalah satu biji, seukur satu biji kurma. Wa anal qimah an hadan, nilai satu biji kurma pada saat itu ini adalah khamsah darahima lima dirham. Wakilah karena kadruha, dan ada yang menjelaskan bahasanya nawah zahab pada hari itu nilainya adalah 1/4 dinar. Maka tegasnya nilainya adalah 5 dirham. Wakila an-nawah min dahab ibaratan amma qimatu khamsatu darahima min wariq. 5 dirham perak ditegaskan oleh Al-Khathabi, dipilih oleh Az-Zahari, dinukil oleh Ayat sebagai pendapat mayoritas para ulama. Nah, kemudian maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aulim walau bisyatin. Adakalah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Ya, tentang di antara kandungan hadis di Fathul Bari, istafadu minas siyaq talabu takfirul walimati liman yaqdir. Di antara yang bisa diambil faedah dari rangkaian hadis ini adalah diperintahkannya untuk takfirul walimah, ya, memperbesar acara walimah sehingga banyak yang diundang. Liman yakdir, bagi yang mampu. Qadiyat mengatakan, ulama sepakat ala alla hadda li aktsariha. Tidak ada batas maksimal walimah. Ini biaya walimah itu maksimal berapa? Ini peserta atau komdan undangannya berapa ribu? Ini tidak ada. Tidak ada batas maksimalnya menurut sepakat para ulama. wa amma aqalluha fakadhalik. Ya, demikian juga minimal walimah juga tidak ada ukurannya. Minimal walimah tidak ada ukurannya. Ngundang beberapa kawan, kemudian karena tidak ada ukuran minimalnya, kemudian beli kerupuk, ya, bagi-bagi, ayo ini ada sedikit rezeki, makan-makan kerupuk. Ya. Jadi berdasarkan penjelasan ini, boleh, karena tidak ada minimal walimah. Wa mahma tayassara ajza'a. Suguhan apa yang mungkin diberikan itu sudah ajza'a, sudah sah dan sudah mencukupi. Meskipun wal mustahab annaha ala qadri hali zauji. Dan yang dianjurkan yang namanya walimah itu sesuai dengan kemampuan suami. Kenapa dikatakan sesuai dengan kemampuan suami? Karena walimah itu tanggung jawab pengantin laki-laki. Bukan tanggung jawab bapak mertua, namun tanggung jawab pengantin laki-laki, sehingga dikatakan di sini di Fathul Bari bahasanya al-mustahabu annaha ala qadri hali zauji. Ini dianjurkan walimah itu sesuai dengan kemampuan suami. Dan boleh jadi mudah dan sepele bagi orang kaya kalau walimah itu berupa menyembelih seekor kambing atau lebih dari kambing. Kemudian kandungan yang lain dalam hadis ini terdapat manakib atau kemuliaan bagi Sa'ad bin Rabi' yang mengutamakan ya, Abdurrahman daripada dirinya sendiri. Dan dalam hadis ini terdapat keutamaan Abdurrahman bin Auf fi tanazuhihi, di mana beliau ya, menolak untuk sesuatu yang ya, sesuatu yang berdampak malu dan berdampak mengurangi nama baik atau muru'ah. Menolak untuk mengambil sesuatu yang berdampak rasa malu dan muru'ah, menuntut untuk menjauhinya meskipun sebenarnya beliau membutuhkannya. Kemudian di sini ada anjuran mu'akhah, bersaudara, namun bersaudara dengan ala muhajir dan antar tentu sudah dihapus. Sehingga yang dimaksud dengan dianjurkan untuk al-mu'akhah adalah bersaudara dalam artian bersahabat yang baik, wa husnul ithar, dan minal ghani, dan orang kaya itu lebih mengutamakan yang fakir daripada kawannya yang fakir daripada dirinya sendiri. Bahkan sampai dalam masalah salah satu dari dua istrinya. Pelajaran yang lain dari hadis ini, wafihi, isi hadis ini, siapa yang meninggalkan hal itu karena dengan niat yang benar, Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka siapa yang meninggalkan tawaran saudaranya, tawaran kawannya dengan niat yang benar, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik, sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Kemudian isi hadis ini, istibabu takassub, dianjurkannya bekerja. Kemudian dan bahasanya bekerja itu tidak mengurangi derajat orang yang melakukannya. Kemudian kandungan yang lain dari hadis ini, dibencinya menerima sesuatu yang diprediksikan itu menyebabkan kita hina berupa hibah dan yang lainnya. Ketika Abdurrahman menilai ini satu hal yang tidak gagah, tidak mulia jika menerima tawaran dari saudaranya Sa'd ibn Rabi. Kemudian hadis ini menunjukkan anal Aisyah min amalil mar'i bi tijaratin aw hirfatin aula linazahatil akhlaq minal aisi bil hibati wa nahwiha. Hidup dari kerja yang dilakukan oleh seseorang dengan dagang atau yang profesi yang lain itu lebih mulia untuk sucinya akhlak dibandingkan hidup pakai uang hibah atau yang lain. Kemudian hadis ini anjuran untuk mendoakan orang yang menikah. Tapi kalau di teks yang ini kita tadi baca tidak ada ya kalimat doanya. Namun kalau di versi yang lain Nabi doakan. Di sini kita jumpai pelajaran orang-orang besar dalam tanda kutip, semisal ustadz besar, guru dan sebagainya bertanya kepada sahabatnya atau kawannya tentang keadaan mereka. Terlebih lagi jika ada sesuatu yang tidak biasanya. Ini pakaiannya kok ada sesuatu yang tidak biasanya. Maka ditanyakan. Nah, kemudian di sini mendalil bolehnya pengantin keluar rumah dalam keadaan ada padanya bekas tanda-tanda kalau dia baru saja bersama istrinya. Boleh jadi parfum atau yang lainnya. Yang lainnya boleh jadi kecupan istrinya. Nah, pakai lipstik mungkin ada bekasnya. Kemudian yang lainnya wastudil labih, hadisnya jadikan dalil bahasanya dalam pernikahan harus ada mahar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan berapa mahar. Kemudian wastudil labih, dan hadis ini jadikan dalil dianjurkan untuk memurahkan mahar karena Abdurrahman bin Auf di antara sahabat yang kaya. Dan Nabi membiarkan Abdurrahman bin Auf yang memberikan mahar cuma 5 dirham saja. Meskipun ada yang tidak setuju dengan pendalilan ini dengan mengatakan pernikahan Abdurrahman bin Auf kan di awal-awal beliau tiba di Madinah dan beliau jadi kaya setelah itu. Kemudian hadis ini jadikan dalil oleh sebagian ulama untuk menunjukkan bolehnya janjian. Liman yuridu ayatazawwaja biha, bagi orang yang ingin menikahi seorang perempuan jika dia telah diceraikan oleh suaminya dan dia telah berakhir masa iddahnya. Ada yang berdalil dengan demikian berdasarkan perkataan Sa'ad ibn Rabi', lihatlah dari dua istriku mana yang paling engkau sukai, akan aku cerai nanti jika telah habis masa iddahnya, silakan engkau nikah. Ya, meskipun ada debatable tentang kesimpulan demikian. Itu di antara kandungan hadis ini dari penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalan di Fathul Bari. Di penjelasannya saya Shalih Utsaimi untuk di halaman 25 untuk peristiwa yang ke-7. Persaudaraan antara Muhajir dan Ansar. Itu ikatan persaudaraan di antara mereka untuk saling membantu dalam harta dan ketulusan dalam nasihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara mereka. Wa ta'aqadu ala dzalika, itabaya'u, mereka berbaiat untuk itu. Maka sebagian membantu sebagian yang lain, yang satu memberikan warisan kepada yang lain. Qabla ayurfa'a dhalika, sebelum hukum ini diangkat. Kemudian waris dikembalikan kepada ulil arham, kerabat. Kemudian kemarin kita telah bahas sejumlah peperangan. Kemarin sampai halaman berapa? Sekarang masuk bait 51 ya? Iya. Ya, kemarin telah kita bahas sejumlah peperangan. Kita ingin baca penjelasan Shalih Utsaimi tentang sejumlah peperangan yang kemarin telah kita baca. Di Shalih Utsaimi di halaman 28. Setelah An-Nadhim rahimallahu ta'ala menyelesaikan sejumlah peristiwa di tahun pertama, itu sejumlah peristiwa Sirah Nabawiyah di Madinah, beliau lanjutkan dengan sejumlah peristiwa yang terjadi pada tahun kedua di Madinah. Beliau sebutkan 14 peristiwa. Yang pertama adalah Ghuzwatu Buat. Buat adalah salah satu daerah Rodwa. Rodwa adalah maudi'un, satu tempat dekat dengan Yambu'. Nabi SAW datangi tempat ini di Rabiul Akhir, di tahun yang telah disebutkan, dalam rangka mencari ayah Arida, menghadang air rombongan dagang dari rombongan dagang Quraisy yang kembali dari Syam. Namun fafatathu, tilkal airu, namun rombongan dagang tersebut bisa menghindar dari Nabi. Nabi SAW tidak bisa mengejarnya. Walau bisa, dan Nabi tetap berada di Buat di sisa bulan Rabiul Akhir tersebut, sehingga tibalah bulan Jumadil Ula. Kemudian Nabi kembali ke Madinah. Perang ini juga disebut dengan Ghazwatu Autas. Ya, disebut juga dengan Buat atau Autas. Ini disebutkan dengan perang Autas. Wabuat wa Autas adalah dua tempat yang berdekatan. Wayaqa' dan terdapat dalam berita atau di cerita sirah penamaan peristiwa ini dengan dua nama, karena kedekatan di antara dua tempat tersebut. Kala ditaqaddama fi ghazwatil Abwa', sebagaimana telah lewat terkait dengan perang Abwa. Nama lain yang lain untuk perang ini adalah perang Waddan. Dan keduanya adalah dua nama tempat yang berdekatan. Dan perang ini tusamma dinamai dengan Ghuswatu Buat wa Ghuswatu Autas, sebagaimana telah disebutkan, karena dekatnya dua tempat ini. Kemudian peristiwa yang kedua adalah perang Badar yang pertama atau perang Badar kecil. Disebut juga dengan perang Safawan, pakai sin kemudian fa. Terjadi di Jumadul Akhirah, Rasulullah SAW berangkat mengejar Qurs ibn Jabir al-Fihri yang Qurs ini menyerang hewan gembala penduduk Madinah, ra'iyatihim, hewan yang digembalakan berupa unta dan kambing. Fa'asobaha, Qurs ini kemudian mendapatkan hewan ternak tersebut dan lari membawanya. Nabi SAW mengejarnya sampai ke Safawan, yang itu dekat dengan Badar. Dan Qurzun bisa melepaskan diri, dan Nabi SAW tidak mampu, tidak berhasil mengejarnya. Kemudian halaman 29, peristiwa yang ketiga, perubahan kiblat sholat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarafah. Yang ini ittifaqan disepakati terjadi pada tahun 2 Hijriah, cuma diperselisihkan bulannya. Wa ashahul aqwal, pendapat yang paling kuat, ini terjadi pada setengahnya bulan Rajab. Artinya setelah bulan Rajab itu setengah, Nabi SAW diperintahkan untuk menghadap Ka'bah dalam sholatnya. Mutahawilan, berpindah dari Baitul Maqdis. Dan semula Nabi SAW beliau sholat di Mekah menghadap Baitul Maqdis. Falamma, maka tatkala Nabi hijrah ke Madinah selama 17 bulan atau 18 bulan, ada dua pendapat, beliau menghadap Baitul Maqdis kemudian diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Ya, kemudian kejadian yang keempat adalah perang Al-Usyair, yang disebut juga perang Al-Usyairah atau Usyairah. Namanya yang paling tepat adalah yang kedua, yaitu Usyairah. Perang ini dinamai dengan perang Usyairah karena waqa'at terjadi di satu tempat yang namanya Dhatul Usyair. Karena di tempat ini terdapat pohon yang lebat dari pohon al-usyar yang bentuk kecilnya usyairah, sehingga tempat tersebut dinamai dengan nama Dhatul Usyairah, atau disebut juga Dhul Usyair. Maka digunakan taknis usyairah menimbang kemudian tempat, digunakan muzakkar Dhul Usyair karena menimbang dia adalah lembah, sehingga disebut juga dengan lembah Dhil Usyair, itu lembah yang tumbuh padanya pohon usyair yang telah disebutkan. Dan inilah pendapat yang dianut oleh An-Nadhim rahimallahu taala. Wa kana dhil waqa'atu, dan peristiwa ini terjadi setelah perang ada peristiwa Badar kecil dengan selisih hari 10 hari. Wa fiha pada hari ini berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari juga rombongan dagang Quraisy. Namun rombongan tersebut bisa menghindari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak bisa mengejarnya. Maka nabadaha dan setelah itu perpindahan kiblat menuju Ka'bah, berkiblat ke arah Ka'bah al-Musyarafah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang dengan peperangan tersebut yaitu Dhul Usyair. Tuma kemudian beliau dibelokkan dari Baitul Maqdis dalam salatnya menuju Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Peristiwa yang kelima, diwajibkannya puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan atas kaum muslimin atau diwajibkan atas kaum muslimin puasa bulan Ramadan di tahun 2 Hijriah. Maka Ramadan pertama Nabi puasa adalah bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa selama 9 kali Ramadan. Nah, sebelum lanjut kita baca dulu bait ke-51 di sarahnya Syekh Abdul Razak. Qala nadhim rahimallahu taala wal ghazwatul kubra allati bi badr bil badri fi saumi fi sabi'il asri syahri. Dan perang Badar Kubra, perang besar yang terjadi di Badar, fi saumi ketika bulan puasa di tanggal sabi'il asri 17 ya, asyari dari bulan Ramadan. Penjelasannya, wahia perang Badar Kubra ini adalah peperangan besar yang pertama yang berputar rohaha. Ya, rohaman asalnya adalah mesin tradisional penggiling gandum. Ya. Yang terjadilah peperangan yang pihak yang berperang dalam kasus ini adalah kaum muslimin dan kafir Quraisy. Sama sebagaimana kondisi-kondisi sebelumnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat fil asli pada asalnya untuk menyongsong rombongan dagang Quraisy yang tiba dengan barang dagangan dari Syam ditemani oleh Abu Sufyan. Lantas Abu Sufyan istasrakha minta agar diteriaki orang-orang Quraisy di Mekah. Abu Sufyan mengirimkan lahum untuk orang-orang Quraisy as-sarikh, orang yang ditugasi untuk berteriak. Akhirnya penduduk Mekah mereka siap-siap dan mereka berangkat untuk menyongsong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu farad al-airu, kabur atau bisa berhasil lari. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam berjumpa dengan orang-orang musyrik Mekah di satu mauqi'ah al-ma'rufah. Ini satu tempat yang telah dikenal di Badar. Wa hasal al-qital, terjadilah peperangan. Dan bertemulah dua barisan dan Allah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman berupa kemenangan yang nyata. Kalahlah orang-orang kafir dengan kekalahan yang sangat jelek. Mereka berikan pundak-pundak mereka untuk orang-orang beriman dalam keadaan mereka lari. Kaum muslimin menawan sekelompok dari mereka dan membantai dan membunuh sekelompok yang lain. Beliau tawan dari orang-orang kafir Quraisy ada 70 orang. Yang terbunuh dari Quraisy ada 70 orang. Dan luar biasanya wa qutila katsirun min a'yanihim. Terbunuhlah banyak tokoh-tokoh mereka dan pembesar-pembesar Quraisy dan orang-orang elitnya dalam pertempuran ini. Dan adalah Nabi SAW di malam sebelum terjadi peperangan telah menentukan dengan tegas tempat matinya para pembesar-pembesar itu. Beliau berisyarat kepada tempat tertentu sebagaimana dalam kitab sahih. Beliau katakan, hadza masra'u fulanin, ini tempat matinya fulan. Sambil Nabi nyebut nama. Hadza masra'u fulanin, ini tempat matinya fulan. Lantas apa yang terjadi? Fama akhto'a. Tidak ada yang meleset. Satupun dari mereka dari tempat yang telah ditentukan oleh Nabi yang mulia salawatullahi wasalamuhu alaihi. Dan kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang dalam peperangan ini dengan harta rampasan perang yang besar sekali. Wa kana dzalika al-yawm, dan adalah hari ini disebut dengan sebutan hari Furqan. Sebagaimana nama yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Taala dalam Al-Qur'an. Ya, karena di hari ini Allah membedakan dan memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Allah muliakan kaum muslimin dan Allah hinakan orang-orang kafir. Sehingga Islam itu memiliki haibah, kewibawaan, kekuasaan, dan membuat gentar hati musuh wal khusum dan lawan. Kemudian fisami fisabi'il ashri syahri, artinya pada tanggal 17 bulan puasa, yaitu bulan Ramadan yang penuh berkah, tahun 2 Hijriah. Nah, kemudian kita lanjutkan bait selanjutnya. Qala nadhim rahimallahu ta'ala, wa wajabat fihi zakatul fitri min ba'di badrin bilayalin ashri, wafi zakatil mali khulfun fadri. Dan wajib di tahun ini zakatul fitri setelah perang Badar, 10 malam, 10 hari setelah perang Badar. Dan dalam zakat harta khulfun fadri, ya, khulfun perbedaan pendapat, fadri ketahuilah. Penjelasannya, wajib padanya, artinya di bulan puasa, zakatul fitri, itu berbuka setelah selesai puasa di bulan Ramadan Mubarak. Berupa satu sak, sok bahan makanan untuk anak kecil, orang dewasa, laki-laki dan perempuan, merdeka dan budak. Dan zakat ini dinamai dengan sebutan zakatul fitri, karena kewajiban zakat ini berkaitan dengan fitri berbuka dan tidak lagi puasa dari bulan Ramadan yang penuh berkah. Nah, itu cuma 10 malam setelah perang Badar. Artinya anna zakatul fitri, wasanya zakatul fitri wajib di akhir bulan Ramadan. Ini 10 hari setelah perang Badar. Dan peristiwa perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. 10 hari setelahnya, sebelum berakhirnya bulan Ramadan, 2 atau 3 hari diwajibkanlah zakat. Ibn Jarir atau Barahimullah Ta'ala mengatakan, wa fiha, pada tahun yang kedua manusia diperintahkan untuk membayar zakatul fitri. Waqad qil, dan ada yang menjelaskan bahasa Nabi SAW berkhutbah di hadapan banyak orang sebelum hari raya Idul Fitri, sehari atau 2 hari Nabi perintahkan hal itu. Wa fi zakatil mali, sedangkan tentang ketentuan zakatul mal yang wajib, datun nusub, asalkan sudah sampai nisab, khulfun ay ikhilafun, perbedaan pendapat di antara para ulama kapankah diwajibkan. Sejumlah ulama mengatakan bahasanya zakat mal ini diwajibkan di tahun kedua dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di kitabnya Bidawah Nihayah mengatakan, dan di tahun ini sebagaimana disebutkan oleh banyak dari ulama belakangan, diwajibkan zakat zatun nusubi, yaitu zakat harta. Buktinya karena ada zatun nusubi zatun nusub yang memiliki nisab. Fadri ay fa'lam dalika ketahuilah hal itu. Ini kita lengkapi dengan membaca penjelasan Syaikh Al-Utsaimin wafaqahullahu ta'ala. Berarti mana? Hadisah as-sadisah. Peristiwa yang keenam, Perang Badar, disebut juga dengan Perang Badar Kubro atau Badar yang kedua. Tamyizan dalam rangka membedakannya dengan Badar kecil yang juga diberi nama dengan Badar Ula, sebagaimana disebut dengan sebutan Badar Suro. Dan Perang Badar ini kejadian di tahun kedua di bulan Ramadan dengan sepakat ulama, disebutkan oleh Ibnu Hajar di Talqis Al-Habir. Maka terjadinya Perang Badar secara ijma di tahun kedua di bulan Ramadan dari tahun tersebut, cuma diperselisihkan tentang penentuan harinya atau tanggalnya, hari di situ tanggal. Pendapat yang paling kuat bahasanya Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ya, pada saat itu Nabi berangkat mengejar rombongan dagang milik Quraisy. Maka Abu Sufyan Sakhr bin Harab yang ketika itu adalah Al-Ir, memimpin rombongan dagang, meminta adanya orang yang berteriak kepada Quraisy supaya mereka menjaga rombongan dagang mereka. Maka berangkatlah Quraisy ingin turidu najdat al-airi, kemuliaan, najdah kemuliaan air rombongan dagang. Najda bisa maknanya berani, bisa artinya ngeri, takut. Ya, mengkhawatirkan. Fakharajat, maka berangkatlah Quraisy turidu menginginkan najdat al-airi, kekhawatiran ya, rombongan, kafilah. Kemudian Abu Sufyan bersengaja melakukan satu trik, dengan trik tersebut dia selamat dari kejaran Nabi SAW. Beliau menggeser dari jalan yang biasanya ditempuh, wasalaka, dan menempuh jalan as-sahil, pesisir. Maka Nabi SAW tidak bisa mengejar Abu Sufyan. Lantas datanglah Quraisy sehingga mereka singgah di Badar. Waraja Amin Hadan telah pulang darinya sekelompok orang, tatkala mereka mengetahui selamatnya berita keselamatan rombongan dagang Abu Sufyan. Namun sejumlah para pembesar menolak, kecuali harus menampakkan kekuatan Quraisy. Maka terjadilah antara mereka dengan Nabi SAW perang Badar yang dengannya, yang di dalamnya Allah memuliakan Islam dan menolong hambanya Muhammad SAW. Wa azumat al-waqi'atu fil musyrikina. Maka besarlah celaan atas kekalahan orang-orang musyrik. Terbunuh dari mereka 70, tertawan dari mereka 70, dan ini adalah kemenangan yang muazzara, yang luar biasa. Kemudian peristiwa yang ketujuh, diwajibkannya zakatul fitri. Maka zakatul fitri diwajibkan di tahun kedua, di bulan Ramadan minha di tahun kedua. Qabla salasati ayyam, sebelum 3 hari akhir Ramadan, menurut pendapat jumhur. Meskipun ada yang berpendapat telah diwajibkan sebelum itu, dan ada yang berpendapat diwajibkan setelah itu. Wa asal akwal, dan pendapat yang paling kuat bahasa itu diwajibkan di tahun kedua di bulan Ramadan. Inilah zakat dan jaya zakatul fitri, yaitu zakat idul fitri. Sedangkan zakat mal diperselisihkan penentuan waktu diwajibkannya. Al-Bulqini menilai kuat bahasanya dia diwajibkan antara tahun kedua dan tahun kelima. Dalam sejumlah hadis yang diatkan wafiha, dan di sana disebutkan zakat. Wafihi ya, wafi kuwah, ini adalah pendapat yang kuat, akan tetapi tercemarilah kekuatan alasan ini wurudu ba'di ayyi, adanya sejumlah ayat makiyah berkenaan dengan zakat. Maka jawabannya an yuqala, kita katakan inna bahasanya zakat mal telah disebutkan di makiyah secara global, adapun rinciannya maka itu setelah hijrah di tahun kedua, wama ba'daha, dan setelahnya, ba'da zakatil fitri, setelah diwajibkannya zakatul fitri. Ya, demikian yang kita baca. Kita telah sempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.